Mitra bisnis upaya pansus DPR yang telah bekerja secara maraton memang mulai menunjukkan hasil. Beberapa anggota pansus dari partai koalisi maupun non-koalisi mengatakan, 70% hasil audit BPK atas pengucuran dana bailout ke Bank Senturi memang terkonfirmasi, sehingga berbagai dugaan atas kejanggalan serta pelanggaran dalam kasus ini memang mulai terungkap kepada publik. Di sisi lain, meski berbagai data dan fakta telah terbuka kepada publik, namun rencana pansus untuk mengumumkan kesimpulan sementara mereka pada tanggal 25 Januari lalu ternyata dibatalkan. Sehingga muncul pertanyaan, kemana pansus Senturi akan mengarah? Untuk membahas kondisi ini, segera kita akan temui Quick Yanggi. Pak Quick, meski data dan fakta menunjukkan adanya pelanggaran dalam kasus bailout Bank Senturi, namun masih terjadi tarik ulur di kalangan anggota pansus. Apa pendapat Bapak? Iya, betul. Sekarang kira-kira pansusnya itu condong yang mana? Nah, kalau Bapak sendiri mengarah kemana, Pak? Oh, kalau saya kan sebelum ada pansus sudah mengatakan bahwa itu kebijakan omong kosong. Bukan hanya salah, itu semua argumentasinya omong kosong. Dan saya bisa memberi argumentasi. Kan sudah saya tulis di mana-mana, saya beri di mana-mana, yang terakhir juga di pansus sendiri. Baik, Pak Quick. Bisa Bapak ungkap kembali argumentasi itu, Pak? Pertama ya, kalau ditanya, keyakinan ya keyakinan, tetapi kan ada alasannya. Nah, alasannya adalah, kita pakai kriteria, kata mereka. Kriterianya adalah, ya gimana Anda, kita pakai saja yang belum lama ditemukan oleh Uni Eropa. Nah, negara-negara Uni Eropa itu karena krisis terakhir di Wall Street, mereka mengembangkan sebuah kriteria 4 faktor yang dikuantifikasi. Apakah ini sistemik atau tidak, gitu. Nah, Bank Indonesia menganggap ini kok bagus, gitu. Lalu itu dipakai. Ketika kesimpulannya low to medium impact, pengaruhnya tidak banyak, jadi tidak begitu sistemik, itu digeser, itu dibuang, lalu mereka pindah ke faktor psikologi. Nah, psikologi itu di dalam MOU tidak ada. Terus kemudian Pak Budiono di dalam rapat KSSK kan mengatakan faktor psikologi itu tidak bisa diukur. Nah, terus kemudian yang bisa diukur dibuang, lalu lari kepada suatu faktor yang tidak bisa diukur. Sehingga urusannya sekarang keputusan harus diambil atas dasar yakin apa tidak yakin bahwa ekonomi akan rusak. Gitu. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.